Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN. Jelas air matamu, air mata kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika engkau bernafas, terisyaratkan pahit getir hidup yang kini kau hadapi. Kamu harus tetap tabah, meski hidup kadang memang tak adil. Dengan doa yang bisa menguatkan kamu, kamu masih bisa rasakan. Merasakan cinta seutuhnya. Terlihat jelas air matamu, air mata kesedihan yang mendalam. Bahkan ketika engkau bernafas, terisyaratkan pahit getir hidup yang kini kau hadapi. Kamu harus tetap tabah, meski hidup kadang memang tak adil. Berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan.